ujar Sayyidina Umar mengirim surat kepada Nabi Musa Asy'ari, barang siapa ikhlas niatnya, niscaya Allah mencukupkan akan dia apa-apa yang diantaranya dan diantara manusia yang lainnya. Bahasa kitanya, apabila orang niatnya ikhlas, niscaya kada kalah lawan orang banyak. Paham kata ya ke orang bisi baju, sorong bisi juga. Ya ke orang bersepatu, kita bersepatu juga. Asal kita itu ikhlas, sumbahyang ikhlas, puasa ikhlas, baca Quran ikhlas, jadi guru ikhlas. Asal ikhlas ya. Jadi hari semalam kan banyak banget Allah kepinginnya datangan kemarin. Sebab ini langgar nanti hari semalam itu isyaratnya sudah dikuasai oleh Tuhan anu tentara anu pasukan berani mati. Jadi mundur itu Tuhan hilang kagak sembari subuh hilang gara-gara ini. Nah baik, itu pun 9 dipakpak dari sini. Ada yang guling, ada yang makan, ada yang minum, ada yang mengupi. Jadi ada yang pula teh beculuk, ada yang macam-macam. Nggak kok apa-apa orang ya. Ya Allah, sekali datang motor pulang banyak melihat kan sini tuh ayang meh makinnya daun berjalan jalan pun berjalan itu ayang kok sangkanya seorang menanggap apa padahal bujur juga biar bini ku merangoki papa juga menyebarkan merangoki aku balik aku sama Jakarta kan. Aduh, ketawa berjudi banget. Itu ngarinya pendukung. Kada gampang lah lambang Tuhan memberi ikhlas. Kada gampang. Kita kada kalah lah. Jika orang baca mater kita baca muka. Ini cepat. Kada kalah cepat. Ikhlas dengan ini. Ikhlas dengan ini. Macam apa kada ikhlas lah. Lamun sudah belajar wahdaniyat itu kan menyuruh apapun yang terjadi itu kita memandang fi'lullah. Lamun sudah fi'lullah ada ikhlas, ada jalannya pada ikhlas itu kan juga mendukung kalau nanti jadi